Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin, yang mana kita masih dalam faidah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, hadis yang panjang yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab Al-Muraqabah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan beberapa faedah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimallahu taala, di mana beliau membawakan di antara atau syarat-syarat dari salat. Nah, di mana kita sampai pada syarat yang keempat, yakni an-niyah, bahwasanya salat merupakan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, maka dibutuhkan padanya niat. Dan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya niat ini merupakan sesuatu yang mudah. Tidak perlu bagi seseorang untuk bersusah-susah dalam niat di dalam ibadah yang dia kerjakan atau dalam amalan ketaatan yang dia kerjakan. Nah, karena yang namanya niat ini merupakan keinginan yang ada dalam kalbu kita. Nah, menunjukkan bahwasanya niat ini letaknya di dalam hati. Maka beliau juga menyebutkan kepada kita, tatkala seseorang dia mengerjakan sholat, kemudian dia melafadzkan niatnya, maka ini bukanlah niat, namun ini at-talafud biniyah. Nah, bahkan tindakan yang demikian, melafadzkan niat ketika akan mengerjakan ibadah, ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah melaksanakan atau melakukan melafadzkan niat ketika beribadah atau ketika salat. Nah, dan juga beliau tidak memerintahkannya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk melakukan perkara yang demikian. Baik. Maka beliau sebutkan kisah yang pernah beliau alami tatkala salat di Masjidil Haram Nah, ada seseorang yang dia ini ketika mau sholat, nah, dia mengatakan nawaitu thayyib, dan selanjutnya ketika dia mau bertakbir, orang yang berada di sampingnya mengatakan sabar dulu, ya, apa yang kamu ucapkan tadi belum lengkap, tapi ucapkanlah, ya, dalam niatmu itu untuk mengucapkan pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Nah, sehingga menjadikan orang yang tadi yang dia sholat dengan melafadzkan niatnya ini menjadi bingung. Nah, demikian masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka akan menjadikan kita merasa aneh dengannya. Tayyib. Dan bahkan justru menjadikan seseorang merasa berat dalam melaksanakan yang demikian ini. Nah, kenapa? Ini bukanlah sesuatu yang disyariatkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan juga beliau tidak memberitahukan kepada umatnya untuk melafadzkan niat ketika hendak beribadah sebagaimana ketika sholat. Wa khairul hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melafadzkan niat ketika beribadah, terkhusus ketika sholat, ini merupakan perbuatan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dinyatakan oleh mereka para ulama, begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tindakan yang demikian ini merupakan al-amru bid'ah, al-amru muhdatsah, perbuatan bid'ah yang dimunculkan, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diperintahkan oleh beliau, begitu pula tidak pernah dilakukan oleh mereka para salafus saleh. Nah, maka yang namanya niat ini letaknya di dalam hati. Cukup apa yang kita inginkan di dalam hati kita itu sebagai niat, tanpa perlu kita melafadzkannya. Kenapa? Allah Sami'un Alim. Allah itu Maha Mendengar. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Naam, dan Allah juga mendengarkan apa yang terlintas di benak kita atau apa yang terbetik di dalam kalbu kita. Naam. Alim, dan Allah juga Maha Mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah luas. Naam. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di dasar lautan. Bahkan lebih dari itu, naam, apa yang ada di dalam hati kita, dalam kalbu kita, dalam benak kita, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu untuk kita melafadzkan niat kita tatkala kita beribadah, ya, tidak perlu kita lafadzkan dengan lisan-lisan kita. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian masyarakat muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau juga menyebutkan kepada kita bahwasanya yang namanya ibadah salat ini dibagi menjadi beberapa bagian, atau salat ini enam bermacam-macam. Ada yang naflun mutlak, ya, salat sunnah mutlak. Ada juga naflun muayyan atau muqayyad atau muaqqata. Ada juga salat yang disebutkan dengan salat sunnah muayyan atau juga muqayyad. Naam. Dan ada juga salat fardhah, salat yang wajib. Ini kata beliau. Adapun salat-salat yang wajib, al-faraid, salat-salat yang wajib ini ada lima sebagaimana kita kerjakan pada tiap harinya siang dan malam. Salat subuh, salat fajar, naam, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Naam, ini salat faraid. Naam. Kemudian beliau mengatakan Idza ji'ta ila al-masjid fi waqti al-fajr, fa madza turidu an tusalli? Kalau kita datang di waktu fajar, yakni waktu subuh, untuk mengerjakan salat, salat apa yang kita ingin kerjakan tatkala itu? Kata beliau, aturidu an tusalli al-maghrib? Apakah pada saat itu engkau ingin mengerjakan salat maghrib? La, bal fajar. Tentu tidak. Tapi yang kau ingin kerjakan adalah salat fajar, yang salat subuh. Kenapa? Karena itu waktunya subuh. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, jita wa kabbarta wa anta nawil salat. Ketika engkau datang dari rumah menuju masjid, engkau niatkan untuk salat. Namun, lakin ghaba an dhihnika annaha al-fajr. Terkadang tatkala kita melakukan salat fajar tersebut atau salat-salat yang lainnya, luput dari benak kita bahwasanya kita ini akan mengerjakan salat fajar. Nah, ini mungkin terkadang terjadi pada kita ketika kita mengerjakan salat. Nah, yakni ketika kita mungkin terburu-buru, ketika tiba waktu salat, kita niatkan salat seperti salat subuh yang beliau contohkan di sini. Dari rumah ingin salat. Namun ketika kita sampai di masjid, ya apalagi mendapati sudah ketinggalan takbiratul ihram, kita terburu-buru tanpa kita terlintas di mana kita akan mengerjakan salat subuh. Nah, ini sering terjadi. Nah, kadang menimpa diri kita. Nah, kata beliau, wa hunaka masalah. Maka dari sini ada permasalahan. Tayyib. Kata beliau, idza ji'ta wa kabbarta wa ghaba an tihnika ayyu salatin hiya, wa hadza yaqa'u katsiran. La siyama idza ja'a bi sur'atin yakhsha an tafutahu ar-raka'ah. Kata beliau, apabila engkau datang ke masjid atau engkau mengerjakan salat, engkau langsung bertakbir, yakni takbiratul ihram. Namun luput dari benakmu, dari pikiran kita, salat yang akan kita kerjakan ini salat apa? Yakni kita asal takbir saja. Naam. Kata beliau, dan ini banyak terjadi menimpa diri kita, ya. Terkadang kita ketika terburu-buru untuk mengerjakan salat, kita langsung bertakbir tanpa menghadirkan di dalam hati kita ini salat apa. Contoh salat zuhur misalkan, karena mungkin kita terburu-buru, kita langsung bertakbir tanpa sebelumnya terlintas di benak kita, kita akan mengerjakan salat zuhur, ya. Yang demikian ini kata beliau banyak terjadi menimpa diri kita. Terlebih lagi apabila pada orang-orang yang mereka itu sholat tergesa-gesa, karena mungkin khawatir luput rakaat sholat bersama imam, maka terjadi yang demikian ini. Beliau sebutkan permasalahan seperti contohnya, jita wa hadarta wa kabbarta lakinnaka lam tastahdir annaka turidul fajar, seperti sholat fajar tadi, sholat subuh. Beliau berikan contoh, kita datang ke masjid, naam, langsung ternyata imam sudah sholat, kita langsung bertakbir, naam. Namun kita tidak menghadirkan dalam niat dalam hati kita untuk mengerjakan sholat subuh ini, yakni karena terburu-buru, tidak lagi terlintas bahwasanya saya akan mengerjakan sholat subuh atau sholat yang saya kerjakan ini adalah sholat subuh. Langsung kita bertakbir tanpa ada niatan seperti itu dalam kalbu kita atau terlintas di benak kita yang demikian ini tidak ada. Kita langsung takbir. Naam. Tidak ada terlintas bahwasanya saya akan mengerjakan salat subuh. Ini kata beliau. Contoh. Naam. Maka kata beliau, dari contoh kasus ini, maka kata beliau, fahuna la hajata. Hal yang demikian ini tidak mengapa. Ya. Yakni kalau kita itu terburu-buru salat dan akhirnya luput dari benak kita atau dalam hati kita bahwasanya kita akan mengerjakan salat ini seperti contoh salat subuh, ya, atau salat zuhur. Nah, ketika mau salat takbiratul ihram, di hati kita tidak terlintas yang demikian, yakni bahwasanya saya akan melaksanakan salat zuhur. Maka kata beliau, ini tidak mengapa. Tayyib. Kata beliau, wa wuqu'u hadhihi shalah, dan terjadinya salat yang engkau lakukan ini, fi waqtiha, pada waktunya, seperti bila contohkan tadi apa? Salat subuh. Ya, kita dari rumah terburu-buru salat, ketika mendapati imam ternyata sudah rakaat pertama, sudah selesai Al-Fatihahnya. Kita sampai langsung kita bertakbir tanpa menghadirkan niat kita bahwasanya kita ini sedang atau akan melaksanakan salat subuh. Maka beliau mengatakan hal yang demikian ini tidak mengapa. Kenapa? Karena salat, dengan terjadinya salat yang kita kerjakan pada waktunya tersebut, yakni salat subuh itu, ini kata beliau, dalilun ala annahu inna ma awadta hadhihi shalah, ini menunjukkan bahwasanya yang engkau inginkan ialah melaksanakan salat tersebut. Kenapa? Karena engkau melaksanakan pada waktunya, walaupun sebelumnya itu tidak terlintas di benakmu atau terbetik di hatimu menghadirkan niatmu untuk melaksanakan salat subuh. Dengan semata-mata engkau melaksanakan salat subuh pada waktunya, maka ini menunjukkan bahwasanya salat yang ingin engkau kerjakan adalah salat subuh. Ini kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Naam. Maka kata beliau, wali hadza law sa'alaka ayyu wahidin. Maka dari sini kalau ada seseorang yang bertanya kepada kita, ya, hal arata adh-dhuhra aw al-'asra aw al-maghriba aw al-isya. Ya, ketika kita datang pada salat subuh yang demikian ini, naam, kita ketika bertakbir tidak lagi sempat menghadirkan niat kita untuk melaksanakan salat subuh tersebut, namun kita melaksanakan salat subuh pada waktunya, naam, bersama dengan imam. Ketika ada orang yang bertanya bahwasanya, apakah engkau menginginkan untuk salat zuhur padanya, atau salat asar, atau salat maghrib, atau salat isya, maka tentu kita akan mengatakan tidak. Ya, yang kita inginkan ialah salat subuh. Naam. Maka melaksanakan salat, naam, dari salat fardu pada waktunya tanpa, ya, ingat, tanpa menghadirkan niat kita ketika kita hendak melaksanakan salat tersebut, dikarenakan mungkin kita terlalaikan karena sibuk dengan dagangan contohnya, akhirnya tidak terpikir lagi apa, tidak terbenak apa, terlintas di mana kita lagi bahwasanya kita ini mengerjakan salat zuhur contohnya. Naam. Namun kita mengerjakan bersama imam pada salat zuhur tersebut, ini sudah dianggap sah walaupun sebelumnya kita luput darinya niat. Naam. Yani menghadirkan niat untuk melaksanakan salat tersebut. Dengan semata-mata kita melaksanakan salat itu pada waktunya, maka ini sudah mencukupi dari niatan kita. Ya. Karena tidak mungkin kita melaksanakan salat zuhur pada waktunya walaupun kita tidak apa sempat menghadirkan niat kita, kita ditanya, berarti kamu niat salat zuhur salat asar? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita melaksanakan salat zuhur pada waktunya. Tayyib. Ya, semoga dipahami yang ini ya. Naam. Maka dari sini Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, idan la hajata ila an anwiya annahal fajr. Maka tidak perlu lagi untuk kita meniatkan, ya, untuk salat fajar padanya, yakni kalau memang luput kita dari menghadirkan niat ketika hendak melaksanakan salat subuh contohnya, ketika kita bertakbir luput dari hati kita atau benak kita untuk menghadirkan niat melaksanakan salat subuh, ini tidak mengapa. Kenapa? Sudah tercukupi dengan salat yang kita lakukan tersebut pada waktunya. Naam. Kemudian beliau mengatakan, sahihun annani innawaitaha al-fajr akmal, lakin ahyanan yaghibu an al-dhihni at-tayyin fa naqul yu'ayyinuha al-waqtu. Naam. Memang benar, ya, ketika kita hendak melaksanakan suatu salat dari salat-salat fardu, naam, dengan kita menghadirkan niat kita, ini lebih sempurna. Ingat, lebih sempurna. yakni tatkala kita hendak melaksanakan salat zuhur contohnya, kemudian ketika kita ingin bertakbir, kita menghadirkan niat kita bahwasanya saya akan melaksanakan salat zuhur. Ini ada di mana kita. Ini adalah sesuatu yang lebih sempurna. Naam. Tapi terkadang yang namanya manusia, ya, mungkin dikatakan terlalu sibuk, akhirnya dia melaksanakan sholat pada waktunya, namun tanpa menghadirkan niat di dalam hatinya sholat yang dia laksanakan tersebut. Ini terwakili cukup bagi dia dengan dia melaksanakan sholat tersebut pada waktunya, ini sudah mewakili niatan dia. Nah, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, walaupun yang lebih afdol, yang lebih sempurna ialah ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita menghadirkan niat kita. Nah, ini yang lebih sempurna. Namun kalau ternyata terkadang kita itu terluputkan dalam menghadirkan niat kita dalam melaksanakan suatu sholat seperti sholat zuhur, namun kita laksanakan pada waktunya, maka ini sudah mencukupi dari niatan kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, karena niatan tersebut sudah diwakilkan dengan waktu yang kita laksanakan dari sholat itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, idan al-fara'idu yakunu ta'inuha ala wajhaini. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau katakan dari sini kita ketahui bahwasanya salat-salat fardu, salat-salat lima waktu yang kita laksanakan ini ditayin, cara mentayinnya yakni menentukan salat tersebut dengan hati kita atau memastikan salat tersebut ialah dengan dua cara, ya, mentakyin salat yang kita kerjakan. Baik. Yang pertama, al-wajibul awal an yu'ayyinaha bi ainiha bi qalbihi annahu nawa dhuhra masalan wa hadha wadihun. Yang pertama, cara kita mentakyin salat fardu yang kita kerjakan ialah dengan kita mentakyinnya dengan hati kita, yakni kita menghadirkan hati kita ketika hendak melaksanakan sholat tersebut bahwasanya kita akan melaksanakan sholat itu. Seperti contohnya kita mau sholat zuhur, maka kita hadirkan niat kita, bentuk takyin kita terhadap sholat zuhur itu ialah kita hadirkan hati kita bahwasanya saya akan melaksanakan salat zuhur. Naam. Maka ini bentuk yang pertama dalam mentayin, memastikan salat yang akan kita kerjakan. Naam. Maka yang ini sudah jelas, ya. Al-wajib tsani, adapun cara yang kedua ialah al-waqtu. Naam. Yani dari sisi waktu, bahwasanya waktu ini juga sebagai sesuatu yang memperjelas dari sholat yang kita kerjakan. Kalau yang pertama tadi apa? Dari niat. Niat ini adalah salah satu yang memperjelas sholat yang kita kerjakan. Ini jelas. Kalau yang kedua ialah dengan waktu. Maka kata beliau, fama dumta tusalli sholata fi hadzal waqt fahiya hiya shalah. Maka kapan saja engkau melaksanakan suatu salat dari salat fardu masuk pada waktunya, maka salat tersebut sudah engkau perjelas dengan waktu yang engkau kerjakan salat itu pada waktunya. Ya, yakni ketika kita salat, contohnya salat zuhur, naam, pada waktunya, Namun ketika kita melaksanakan sholat zuhur itu tidak menghadirkan niat kita untuk melaksanakan sholat zuhur, maka kita melaksanakan sholat zuhur pada waktunya, ini sudah cukup menunjukkan bahwasanya kita sudah meniatkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat zuhur pada waktunya. Ini dua cara untuk menunjukkan sholat yang kita kerjakan. Ita'in, ya, diperjelas yang pertama dengan niatan kita, dengan cara kita menghadirkan niatan kita dalam melaksanakan sholat tersebut. Yang kedua dengan cara waktu, yakni sholat tersebut diperjelas bahwasanya kita ingin mengerjakan sholat itu ialah dengan waktu yang kita kerjakan tadi. Kalau kita mengerjakan sholat itu pada waktunya, berarti yang kita inginkan apa? Ya sholat itu, sholat yang pada waktunya. Kalau sholat zuhur, berarti yang kita inginkan adalah sholat zuhur. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, dua cara na'am ditentukan sholat yang kita kerjakan. Pertama, dengan cara niat kita yang memperjelas sholat yang kita kerjakan tersebut. Atau yang kedua, dengan cara waktu. Nah, sholat pada waktunya ini menunjukkan bahwasanya sholat yang kita inginkan yaitu sholat yang pada waktunya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau menyebutkan hadzal wajib tsani innama yakunu fi sholatil mu'addati fi waqtiha. Perkara yang kedua tadi, dari memperjelas sholat yang kita kerjakan dengan waktu, nah, ini kata beliau, yakunu innama yakunu fi sholati mu'adati fi waktiha. Ini tentunya sholat-sholat yang dikerjakan pada waktunya. Nah, jadi sholat-sholat yang kita kerjakan pada waktunya, tatkala kita tidak, tatkala kita mengerjakan sholat tersebut dan kita naam luput dari hati kita atau benak kita untuk mengerjakan sholat tersebut, maka ini sudah terwakili dengan sholat itu sendiri pada waktunya. Naam. Perkara yang kedua ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, terwakilkan niatan kita dari sholat fardu yang kita kerjakan ini hanyalah pada sholat-sholat naam yang telah ditentukan waktunya. Naam, sholat-sholat yang ditentukan pada waktunya seperti sholat fardu. Naam. Kemudian beliau sebutkan, amma law furida anna ala insanin salawatin maqdiyah. Adapun kalau ada seseorang yang dia itu naam, mungkin dikarenakan satu dan lain hal dia luput dari salat fardu, akhirnya dia harus mengqadha salat yang telah luput darinya. Berarti yang namanya mengqadha salat ini bukan lagi pada waktunya. Naam. Tayyib. Kata beliau, kama law nama yawman kamilan anil zuhri wal asri wal maghrib. Seperti seseorang yang mungkin, ya, dia tertidur atau dia tidur namun bablas, zuhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya lewat. Naam. Mau tidak mau dia harus mengqadha semuanya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ya. Ini menunjukkan orangnya jago tidur ini. Baik. Senang tidur. Nah. Maka kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, seseorang yang dia terluputkan dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dikarenakan tertidur, sebagai contoh kata beliau, kata beliau, fa in fahuna idza arada an yaqdiya la budda an yu'ayyinaha bi ayniha. Maka kalau dia ingin mengqadha salat-salat yang dia luput darinya tadi, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, ketika dia ingin mengqadha salat-salat tersebut, maka harus ditayyin, yakni diperjelas salatnya tersebut. Naam. Li'annahu la waqtalaha. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi waktunya, yakni sudah lewat waktunya. Maknanya apa? Kalau dia ingin mengqadha salat yang dia luput darinya tadi, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, maka harus menghadirkan niat padanya ketika akan melaksanakan salat tersebut atau mengqadha salat tersebut. Kenapa? Karena salat yang dia luput darinya itu telah lewat waktunya. Maka ketika dia ingin mengqadhanya, dia harus menghadirkan niatnya. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Ini berkaitan dengan cara kedua. Ya, ingat cara kedua dalam kita memastikan salat yang kita kerjakan. Yang pertama dengan apa? Dengan niat. Yang kedua dengan waktu. Nah, terus beliau tadi katakan, kalau dengan waktu ini pada salat-salat yang memang dia ditentukan dengan waktu. Ya, ditunaikan karena waktunya. Baik, dan ini pada salat fardu. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dia luput dari salat yang harus mengqadha salatnya? Baik, maka kata beliau, seseorang yang telah luput dari salat seperti naam, seseorang yang dia tidur sampai luput waktu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, ya, isya baru terbangun, bagaimana cara dia mengqadhanya? Maka harus diperjelas salatnya tersebut. Maknanya dia harus menghadirkan niatnya dari salat yang dia ingin qadha tadi. Kalau dia ingin mengerjakan salat zuhur, harus dia terjelas dengan hatinya, dengan niatnya. Begitu pula salat asar dan salat maghrib. Kenapa? Karena salat-salat ini telah lewat waktunya. Tidak bisa lagi ya ditayin dengan waktu. Kenapa? Waktunya sudah lewat. Maka cara yang benar dalam mentayin salat yang dia luput darinya ialah dengan dia menghadirkan niatnya. Tidak cukup lagi waktu. Kenapa? Waktu sudah lewat. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, ini kata beliau. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Contohnya juga, atau beliau juga mengatakan, an-nawafil muayyanah, salat-salat sunnah yang al-muayyanah atau al-mu'aqqatah. Naam. Kalau tadi berkaitan dengan salat fardu yang beliau contohkan, walaupun tidak hanya pada salat fardu, beliau mengatakan innama yakunu fi salatil mu'addati fi waqtiha. Salat-salat yang dikerjakan pada waktunya, yakni salat itu berkaitan dengan waktu. Naam. Maka cukup kalau dia memang tidak niat ketika mengerjakan salat tersebut, luput dari niat, dengan dia mengerjakan salat pada waktunya, ini sudah mencukupi niatnya. Naam. Yang lebih sempurna kalau dia menghadirkan niatnya dalam mengerjakan salat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, naam, ini cara yang ini keadaan berkaitan dengan permasalahan yang kedua tadi. Cukup dengan dia mengerjakan salat pada waktunya. Naam, ini sudah sebagai sesuatu yang mencukupi niatannya. Namun kalau seseorang luput dari salat-salat yang mu'aqqata, salat-salat yang ditentukan dengan waktu, seperti salat fardu, ya, dia luput salat zuhur, salat asar, salat maghrib, yang mau tidak mau dia harus mengqadhanya, maka ketika dia mengqadha salat tersebut harus ditayin. Ya. Dengan apa? Dengan niat, yakni menghadirkan niatnya. Kalau dia ingin mengqadha salat zuhur, nah, dia harus hadirkan dalam niatnya bahwasanya dia akan melaksanakan salat zuhur. Ya. Kenapa harus ditayin dengan niat, pakai niat? Karena waktunya telah luput, selesai, sudah lewat. Maka harus ditayin dengan niat. Naam. Kemudian beliau juga mengatakan an-nawafil al-muayyanah. Begitu pula salat-salat sunnah al-muayyanah atau al-mu'aqqatah yang dia itu berkaitan dengan waktu atau al-muqayyadah, Naam. Seperti salat duha, salat gerhana, naam. Atau salat witir. Ini salat-salat nafilah, salat-salat sunnah namun muqayyadah muaqqatah. Dia itu ditentukan dengan waktunya, memiliki waktu. Baik. Ya, ini waktu-waktu dilaksanakan salat tersebut. Kata beliau, an-nawafilu muayyana, salat-salat sunnah yang telah ditentukan, mislul witru wa raqatay duha wa rawatibil salawatil khams, naam, seperti salat witir, naam, atau dua rakaat salat duha, atau salat-salat sunnah rawatib setelah mengerjakan salat lima waktu, naam. Kata beliau, fahadihi labuda antu ayyinaha bil ism. Di sini salat-salat yang kita kerjakan ini harus diperjelas ketika kita hendak mengerjakan salat tersebut, diperjelas namanya. Ya. Lakin bil qalbi la bil lisan. Namun diperjelas namanya dengan hati, bukan dengan lisan kita. Ya, ini contohnya kalau kita ingin salat duha, naam, di waktunya, maka kita harus menghadirkan dalam niat kita bahwasanya saya akan melaksanakan salat duha. Intinya di benak kita tuh ada ingin mengerjakan salat duha. Ini namanya menghadirkan niat. Ya. Dan ini harus, kenapa? Karena salat duha atau salat nafilah muaqqatah ini dia berkaitan dengan waktu, maka harus dihadirkan niat padanya. Ini kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Dengan kita menghadirkan dari hati kita, tidak perlu kita ucapkan dengan lisan, ya. Naam. Fa idza arada an tusalli al-witr, misalan, maka apabila engkau ingin melaksanakan salat witir sebagai contoh, ya. Wa kabarta walakin ma nawaita al-witr. Kemudian engkau bertakbir, engkau ingin melaksanakan salat witir, namun engkau tidak meniatkan salat witir. Naam. Ya, ini tidak terlintas di benakmu bahwasanya saya mau mengerjakan salat witir. Namun kamu takbir langsung. Naam. Kata beliau, wa fi asna'is shalah nawaitaha al-witr. Sampai di tengah-tengah salat, ya, baru muncul niatan kita, saya ini mau salat witir ternyata sekarang. Muncul niatannya. Naam. Bagaimana salat yang demikian? Kata beliau, fahadha la yasihhu, maka salat witirnya ini tidak sah. Ya, niat yang muncul di tengah salatnya, maka salat witirnya itu tidak sah, kata beliau. Kenapa? Li'annal witra nafdun mu'ayyan, dikarenakan salat witir ini adalah salat sunnah mu'ayyan yang telah ditentukan waktunya. 6. Wan nawafil al-muayyana, dan salat-salat sunnah al-muayyana yang telah ditentukan waktunya, atau juga disebut dengan an-nawafil al-muqayyada. 6. Labuda an tu'ayyana bi ainiha. Itu harus engkau perjelaskan salat tersebut sebelum engkau mengerjakan salat tadi, ya. Engkau hadirkan di hatimu salat yang akan engkau kerjakan tersebut. Ya, seperti salat witir. Kalau kita ingin mengerjakan salat witir, sebelum kita bertakbir, kita hadirkan dulu dalam hati kita, dalam benak kita bahwasanya saya ini akan mengerjakan salat witir, dan tidak diucapkan dengan lisan. Cukup sudah terlintas di benak kita, nah, ini sudah sebagai ta'yin, sesuatu yang memperjelas salat yang akan kita kerjakan. Dan ini harus ada pada salat sunnah yang muaqqatah, salat-salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Entah itu salat witir, salat duha, naam, atau salat rawatib, sunnah rawatib, atau juga salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, harus menghadirkan niat padanya. Maka tatkala kita melaksanakan salat tadi, ya, yang sebelumnya tidak menghadirkan niat, sampai di tengah-tengah salat baru niat itu mulai hadir, maka salatnya tidak sah. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini masalah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Naam, yang bisa kita baca pada sore hari ini, semoga bisa dipahami, naam, dimengerti dengan baik, dan masih ada lagi faedah yang lainnya yang akan disampaikan beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, di antaranya ialah naam berpindahnya niat dari satu niat ke niat yang lain ketika kita di tengah-tengah sholat. Mungkin ini terkadang kita mengalaminya, ya, ketika kita sholat, sedang sholat, ya, ingin pindah niat, apa hukumnya, apakah sholatnya sah atau tidak, insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.